wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-427. Hadis yang ke-427 dari kitab Sahih Al-Adab al-Mufrad, dalam kitab aslinya hadis yang ke-549. Qala al-musannifu rahimahullah an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal man ta'addama fi nafsihi aw ihtala fi mishyatihi laqiyallaha azza wa jalla wa huwa alaihi wadbanu. Berkata pengarang rahimahullah dan diriwayatkan dari Ibnu Umar, itu Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, man ta'adzama fi nafsihi, siapa yang merasa dirinya itu besar, artinya siapa yang menganggap dirinya itu besar, memiliki keutamaan, artinya siapa yang sombong. Aw ihtala fi mishyatihi, atau dia itu congkak dalam gaya jalannya, maka nanti dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jal dalam keadaan Allah itu murka padanya. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, masih dalam Babul Kibri, bab tentang bahaya sombong, buruknya sifat sombong. Di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan siapa yang sombong, menganggap dirinya itu besar, menyangka dirinya itu besar dalam keadaan dia enggak menyadari bahwasanya nikmat yang ada pada dirinya itu datangnya dari Rabbnya, dari Allah Jalla wa'ala. Karena menganggap dirinya itu besar, segenap kelebihan, keutamaan, kehebatan yang ada pada dirinya itu dari dirinya sendiri, sehingga dia mengingkari keutamaan yang ada pada dirinya itu dari anugerah, rahmat dan karunia Allah. Bahkan dia menganggap dirinya itu memang berhak atas nikmat tersebut karena ilmu dia atau karena amal dia atau karena ketokohan dia atau karena kedudukan dia, sehingga dengan itu dia menganggap dirinya memiliki kesempurnaan, memiliki kemuliaan, kehormatan, kedudukan di atas yang selainnya. Maka orang yang memiliki karakter yang demikian, nanti dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah itu marah terhadap dirinya, Allah murka terhadap dirinya. Beda dengan orang yang beriman dengan Allah, dia yakin dengan hatinya bahwasanya segala nikmat itu datangnya dari Allah. Dia mengakui seluruh nikmat yang ada pada dirinya itu datangnya dari Allah. Dia syukuri yang demikian itu. Karena dia tahu apa yang Allah nyatakan dalam firman-Nya yang mulia, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Maka nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang beriman, yang tawadhu, yang tidak sombong, tidak membesar-besarkan dirinya, dia gembira dengan sampainya nikmat Allah kepada dirinya. Dengan kegembiraan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'as dalam firman-Nya yang mulia, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan, dengan karunia Allah dan dengan rahmat-Nya, maka dengan itu hendaknya kalian bergembira. Orang yang semacam ini tahu keutamaan yang ada pada dirinya karena anugerah, karena keutamaan Allah, karena rahmat dari Allah. Kemudian dia bergembira dengan itu. Ini orang yang bersyukur. Orang yang gembira dengan sampainya nikmat Allah pada dirinya, ini tidak termasuk yang diancam dalam hadis ini. Orang yang menganggap besar dirinya, berjalan dengan penuh keangkuhan, kecongkaan, maka nanti akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka pada dirinya. Enggak masuk dalam ancaman ini. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun terhadap nikmat Rabbmu maka sampaikan. Kita membicarakan nikmat Allah yang Allah sampaikan pada diri kita, kita mensyukuri yang demikian itu, kita bergembira dengan yang demikian itu, tidak masuk dalam kategori sifat sombong yang demikian itu. Bahkan perkara yang dianjurkan dalam syariat. Sombong adalah siapa yang menyangka segenap kelebihan yang ada pada dirinya, apakah kelebihan keutamaan amalnya, keutamaan ilmunya, kelebihan hartanya, keunggulan dalam kedudukan dan jabatannya, itu adalah hasil jerih payah dirinya sendiri, tidak meyakini atau mengakui itu datangnya dari anugerah Allah, dari rahmat Allah. Itulah orang yang mutakabbir, itulah orang yang sombong yang sesungguhnya. Itu orang yang diancam oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis ini, nanti akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan Allah murka terhadap dirinya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya al-kibru, bahaya sombong. Maka di antara dampak buruk sombong itu akan mendatangkan murka Allah Jalla wa'as. Allah akan marah terhadap dirinya. Atau dia berjalan dengan penuh kesombongan, hanya dia congkak dalam gaya jalannya. Dia ujub diri, membangga-banggakan dirinya. Orang yang semacam ini yang diancam oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, nanti akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah itu alaihi ghadban, Allah murka besar terhadapnya. Dia termasuk cara jalan itu menunjukkan karakter seseorang. ada model-model jalan yang itu menunjukkan kesombongan. Maka seorang muslim dilarang dari yang demikian itu. Maka jalan biasa, enggak perlu melakukan model-model atau gaya-gaya jalan yang menunjukkan keangkuhan. Atau menganggap dirinya besar. Atau yang semisalnya. Maka orang yang demikian itu nanti terancam mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah akan murka terhadapnya. Itu termasuk kategori orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Orang yang demikian itu bahkan nanti terancam akan dicabut darinya nikmat Allah atau anugerah Allah yang Allah telah berikan pada dirinya, sebagaimana tersebut dalam sebuah riwayat yang sahih. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, inna lillahi ibadan yahtasuhum bin ni'ami limanafi'il ibad wa yukirruha fihim mabadaluha faida mana'uha nazza'aha minhum fahawwalaha ila ghairihim. Allah memiliki hamba-hamba yang Allah beri kekhususan berbagai macam nikmat kepada mereka. Allah limpahkan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hamba pilihan tadi. Nikmat-nikmat tersebut adalah untuk kemanfaatan hamba-hamba Allah yang lainnya, bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk dijadikan modal untuk sombong, untuk berlaku angkuh di permukaan bumi, tidak. Tapi segenap nikmat yang Allah anugerahkan pada dirinya itu untuk kemanfaatan hamba-hamba Allah yang lainnya. Saudara kita punya hak atas nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Maka Allah akan melanggengkan nikmat tersebut pada hamba-hamba tadi selama mereka mau mencurahkan nikmat itu dalam perkara yang mendatangkan kemanfaatan bagi saudara-saudaranya. Faida mana'uha, namun apabila orang tadi mencegah nikmat itu untuk kemanfaatan saudaranya, maka diancam oleh Rasulullah, nazza'aha minhum, nanti Allah akan cabut nikmat itu dari mereka. Fahawwalaha ila ghairihim, dan Allah akan pindahkan nikmat itu kepada selain mereka. Kesombongan, keangkuhan, tidak adanya rasa syukur terhadap nikmat, ini menjadi sebab dicabutnya nikmat yang telah Allah anugerahkan pada seorang hamba. Itu orang yang dikategorikan tidak mensyukur nikmat. Orang yang kata Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis qudsi sebagai orang yang mahrum. Orang yang mahrum artinya terhalang dari kebaikan. Allah menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, inna abdan ashahu lahu jismahu wa wasa'tu alaihi rizqahu tamdi khamsata awam walam yufid ilayya la mahrumun. Kata Allah, ada sesungguhnya seorang hamba, aku berikan nikmat kesehatan pada dirinya, jasadnya aku berikan anugerah kesehatan afiah, kemudian aku berikan kelapangan pada rizkinya, dimudahkan jalan-jalan rizkinya. Yang demikian itu berlangsung hingga 5 tahun, tidak membuat dia itu mau kembali kepadaku, enggak membuatnya mensyukuri nikmat Allah, enggak membuatnya mengakui itu datangnya dari Allah. tidak membuatnya bergembira dengan sampainya nikmat Allah pada dirinya, bahkan dia menyangka itu sudah menjadi haknya karena keutamaan yang ada pada dirinya. Maka orang yang demikian kata Allah, la mahrumun, ini hamba yang terhalang dari kebaikan, hamba yang mahrum, hamba yang terhalang dari kebaikan. Maka sombong itu adalah karakter yang sangat buruk. Sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr au kama qala alaihi salatu wasallam. Enggak masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sebesar biji sawi atau sebesar semut merah kecil dari kesombongan. Itu menunjukkan bahwasannya sombong itu adalah karakter yang sangat buruk, karakter yang sangat berbahaya. Karakternya iblis. Bahkan sombong itu terkadang menelusup pada diri kita dalam keadaan mungkin kita enggak menyadari bahwasanya ada kesombongan yang tersembunyi, terpendam dalam diri kita. Maka sebagian ulama menyebutkan untuk menguji apakah dalam diri kita itu ada al-kibru al-madfun, kesombongan yang terkubur, yang tersembunyi, itu perlu dites. Di antaranya, kalau kita misalnya bertamu bersama teman-teman kita ke rumah salah seorang dari sahabat-sahabat kita, kemudian dia tidak mempersilahkan kita terlebih dahulu untuk duduk misalnya, tapi yang dipersilahkan itu orang lain misalnya, kemudian dia merasa saya kok gak begitu dihargai oleh teman saya, kenapa si fulan yang dipersilahkan duduk terlebih dahulu, kok siap si fulan yang diperhatikan terlebih dahulu. Ketahui berarti pada diri Anda ada al-kibru al-mabtun, ada sifat sombong yang terpendam. Kenapa? Dia dengan itu berarti dia itu selalu ingin diutamakan atau selalu ingin diorangkan, bahasa Jawanya itu. Maka ketika hal itu tidak didapatkan, dia merasa direndahkan. Berarti pada diri kita itu ada sifat sombong yang terpendam, berbahaya. Suatu saat bisa meledak dalam kesombongan yang lebih parah lagi, lebih jahat lagi. Cara menguji yang lainnya, kata para ulama, kalau seseorang misalnya berpakaian yang kurang bagus, belum keluar rumah, belum dilihat orang, itu sudah apa, merasa rendah lah, malu lah dia. Itu juga diantara ciri-ciri ada karakter kesombongan yang terpendam dalam diri kita. Artinya masih pakai pakaian yang layak, tapi kurang bagus lah. Mungkin teman-temannya pakaiannya itu bagus-bagus. Baru kita coba di rumah, bercermin atau tidak bercermin lah, kok merasa ini kok apa, saya malu dengan ini, seperti merendahkan dirinya. Nanti bagaimana orang mengatakan terhadap saya, belum ada yang melihat, belum keluar rumah, masih sendirian di rumahnya, maka itu menunjukkan pada dirinya itu ada sifat sombong yang terpendam. Atau coba Anda berdiskusi dengan teman-teman Anda. Kalau Anda punya perasaan pendapat Anda yang harus diterima, pendapat Anda yang harus diutamakan, meskipun di sana ada pendapat yang lebih baik, maka itu juga menunjukkan ada sifat al-kibru al-mabtun atau al-kibru al-madfun. Ada sifat kesombongan yang tersembunyi pada diri kita. Maka kesombongan yang terpendam dalam diri kita ini perkara yang sangat berbahaya. Kalau dibiarkan nanti akan tampak karakter-karakter yang demikian itu. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-428, ini juga menjelaskan di antara karakter-karakter sombong. Atau hadis yang ke-550. Qala al-musannif rahimahullahu taala An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Mastakbara man akala ma'a khadimuhu man akala ma'ahu khadimuhu wa raqibal khimara bil aswaki wa taqala as-sata fahalibaha. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah bersabda, tidak sombong orang yang dia itu mau makan bersama pembantunya, atau dia mau menaiki keledai di pasar, atau dia mau mengikat sendiri kambingnya kemudian dia memerahnya sendiri. Ini diantara upaya sebagai contoh dari Rasulullah alaihi salatu wasalam agar kita terhindarkan dari sifat sombong. Misalnya kalau majikan mau makan bersama pembantunya, itu termasuk orang yang jauh dari karakter sombong. Karena orang sombong itu mesti enggan makan dengan pembantunya, risih, nanti dipandang orang bagaimana. Itu berarti ada sifat sombong pada dirinya. Atau orang yang mau mengendarai keledai di pasar, artinya keledai itu kan istilahnya hewan tunggangan yang istilahnya murah lah, kelas rendahan. Antum pakai sepeda motor yang jelek misalnya di pasaran, di jalan umum. Kalau antum gak mau nanti dilihat orang demikian-demikian, dikhawatirkan ada karakter sombong. Juga orang yang ngurusi pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dianggap orang rendahan, itu gak mau nangani sendiri. Seperti contohnya mau ngikat kambingnya untuk diperah air susunya. Kalau saya melakukan ini dipandang orang rendah, berarti ada karakter sombong pada dirinya. Ada karakter sombong pada dirinya. Atau malu melakukan pekerjaan-pekerjaan apa rumah misalnya. Seorang suami malu kok nyapu halaman misalnya, malu nyapu teras. Ini juga dikhawatirkan ada karakter sombong. Nanti dilihat orang, masuk apa suami kok nyampu teras, nyampu lantai. Ini dikhawatirkan juga ada karakter sombong pada diri kita. Maka dalam rangka untuk menghilangkan, menafikan karakter sombong, lakukan hal-hal yang semisal itu dari hal-hal yang halal, hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak merugikan orang lain. Maka tidak mengapa dilakukan untuk menghilangkan karakter sombong dari diri kita. Naik kendaraan yang jelek, artinya yang murah. Kalau ada perasaan apa riskan dan lain sebagainya, itu dikhawatirkan juga ada karakter sombong. Maka dalam hadis ini ada anjuran untuk kita berusaha membiasakan melakukan satu pekerjaan-pekerjaan tertentu dalam rangka untuk menafikan sifat sombong pada diri kita. Seperti kalau bos itu ya makan bersama karyawannya, atau kalau seorang misalnya punya ternak ya sesekali dia memerah sendiri ternaknya, enggak harus istilahnya diserahkan pada anak buahnya. Atau yang semisal itu, dalam rangka untuk menafikan sifat al-kibr dan dalam rangka untuk membersihkan hati kita dari sifat sombong. Hal-hal semacam itu atau yang semisal dengan itu perlu kita lakukan dalam rangka apa? Untuk membiasakan diri kita itu dengan ketawaduan. Seperti yang pernah saya sampaikan dulu, kisahnya Umar bin Khattab yang gantian naik keledai dengan budaknya. Sekian kilo Umar yang naik, sekian kilo misalnya budaknya. Mau mengadakan lawatan ke Syam. Dan begitu masuk gerbang Syam ini giliran budaknya. Ya, budaknya kan sungkan. Ini orang mandang gimana kok saya yang naik, Umar yang nuntun. Akhirnya dia enggak mau kan. Anda wah yang merumulin. Kata Umar, tidak, ini kan sudah giliranmu, kita sudah sepakat dari Madinah. Enggak adil kalau ambas saya naik, berarti jatah saya lebih. Umar enggak mau. Akhirnya Umar yang nuntun budaknya masuk apa gerbang kota Syam. Disaksikan oleh apa para uskup-uskup agung, orang-orang Nasara. Tapi tidaklah yang demikian itu menambahi diri Umar kecuali semakin mulia. Orang semakin segan dengan Umar. Itu bukan sembarangan loh, khalifah. Kalau sekarang presiden, kekuasaannya sampai Syam. Luar biasa. Pembukaan di masa Umar itu sangat luas. Jadi khalifah mengadakan lawatan naik keledai. Kok enggak naik unta yang bagus atau naik kuda? Ya bisa. Tapi naik keledai, kok enggak dua keledai? Memang adanya satu keledai dengan satu budaknya. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah juga demikian. Beliau kan termasuk Ahlus Suffah, yang dulu itu termasuk orang-orang yang fakir yang tinggalnya itu di emper Masjid Nabawi. Khusus tafaqquh fiddin, belajar ilmu agama bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wasallam, suatu saat beliau diangkat sebagai gubernur Kufah. Meskipun menjadi seorang gubernur, Abu Hurairah tetap belanja sendiri di pasar, ngangkut barang-barangnya sendiri. Karena orang-orang tahu gubernur ngangkut barang-barangnya sendiri, maka orang mengatakan, beri jalan pada gubernur. Gak boleh, kata Abu Hurairah, gak usah diperlakukan secara khusus. Karena orang-orang segan, ini gubernur belanja manggul sendiri, ada yang mau bantu, gak mau. Kalau begitu beli jalan untuk gubernur kita, karena di pasar yang padat suruh ngasih jalan khusus lah. Itu enggak mau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu hal-hal yang dilakukan oleh salafun as-salih untuk menafikan sifat sombong dari diri mereka. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.